Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita murojaah sedikit kemarin, atau kaidah yang pertama yang sudah kita ambil apa? Al-umuru bimaqasidiha, berdasarkan namal a'mal bin niat. Yang kedua, la-dharar la-dirar. Yang ketiga, ma ma'na wala-dirar, la-dharar wala-dirar. Yaitu apa? Al-dharar yuqabal bid-darar akhar, dibalas dengan keburukan yang lain. Yang ketiga apa? Al-adah muhakkamah. Kalau di suatu desa, mengatakan ini kuhl, celak itu bagi laki-laki itu terlarang atau aib, berlaku tidak? Tidak ada mahkamah itu. Hah? Tidak. Kenapa? Karena syariat. Ya, karena apa? Karena sudah tetap kesunahannya dalam syariat kita. Ya, tetap hukumnya dalam syariat kita. Yang al-adah muhakkamah itu kalau tidak ada, ya, tidak ada ditetapkan syariat, tidak ada dhabitnya secara lugah. Maka kita kembalikan ke adah. Ya, itu yang tidak ada dihukumi. Baru kita kembalikan. Kalau sudah ada, tidak perlu ke al-adah. Adah itu terakhir, ya. Ada terakhir. Kalau ya, kalau ada adah seseorang, ya, adahnya apa? Setiap malam Jumat baca Al-Quran sampai khatam. Adahnya setiap malam Jumat dia baca Al-Quran sampai khatam. Kenapa baca malam Jumat? Ya. Kami senggangnya waktu malam Jumat, malam lain kerja. Ini diperbolehkan atau bid'ah atau tidak? Nah, dulu kita tidak singgung masalah-masalah yang seperti ini, ya. Nanti kita ambil yang lebih ini dari ini. Jadi dia adahnya setiap malam Jumat, ya, ngaji sampai khatam. Itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Biasa itu aja. Boleh atau tidak? Boleh. Asal tidak ada keyakinan, ya. Ya, jawabannya betul, ya, boleh. Jadi terkait ibadah-ibadah atau amalan-amalan yang dia sabata bil adillati al amah, telah sabit dengan dalil umum, ya. Maka dia tetap kita katakan pada keumumannya. Kita katakan apa? Tilawatul Quran disyariatkan. Kapan waktunya? Tidak ada kapanpun. Ya. Kapanpun tidak ada. Kita waktu subuh, malam, siang, sore, waktu Ramadan, selain Ramadan, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, hari apapun tidak ada. Ya. Ya. Telah sabit. Tidak ada larangan, tidak boleh hari ini. Tidak boleh. Yang ada apa? Ada perintah umum. Ya. banyak perintah ya. Masalah keutamaan membaca Al-Quran. Nah, kalau sudah sabata bil adillatil amah, dengan dalil umum, maka kita katakan tetap pada keumumannya. Ya. Maka kita mau baca hari Senin boleh, hari Ahad saja boleh. Ya. Apakah kita disyaratkan kalau baca Senin harus juga baca Selasa juga, Rabu juga? Enggak. Ya. Terserah kita, kapanpun kita bisa, kapanpun kita mau. Tetapi apa? Tetapi ketika kita memiliki ada, ya, hanya pada kondisi tertentu. Karena misalnya Ahad pagi, ya, maka kita katakan itu wasail, ya. Al-wasail tidak ada hubungannya dengan kebid'ahan, ya. Wasail tidak ada hubungannya dengan kebid'ahan. Ya. Maka itu apa? Kebid'ahan itu cuma masuk pada dua perkara, yaitu al-ibadah dan al-i'tiqad. Al-ibadah wal-i'tiqad. Al-wasail itu seperti ada, ya. Seperti ada hukumnya. Ya. Itu dalil lain lagi. Itu kaidah lain lagi. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Al-umur bi maqasidiha. Dilihat tujuannya itu apa? Ya, dilihat tujuannya. Kalau tujuannya, kami mudah ini. Kalau malam Jumat, tidak ada yang terganggu, tidak ada yang sibuk. Semuanya bisa semuanya. Ya. Itu ini. Adapun para ulama menyebutkan at-takhsis, pengkhususan, ini harus dipahami ini baik-baik ini. Ini banyak keliru ini. Ya, banyak keliru. Akhirnya apa? Akhirnya ndablek jadinya. Ya, enggak jelas, tobitnya enggak ada sama sekali. Takhsis itu pahami baik-baik. Itu betul bisa menjadikan ada berubah menjadi ibadah. Ya. At-takhsis bisa mengubah adah menjadi ibadah. Dengan apa? Dengan satu saja, yaitu an-niyah. Nah, dengan niat. Kalau kita misalkan tadi kasusnya itu, malam Jumat dia khataman Al-Quran. Tapi kenapa khataman Al-Quran tiap malam Jumat? Ya, ataqarrab ilallah. Ya, bi khusus hadhil Jum'ah. Karena saya taqarrab ilallah dengan kekhususan malam Jumat. Ya, malam Jumat itu punya keutamaan ini, keutamaan itu. Mengaji di malam Jumat punya keutamaan ini, keutamaan itu. Ya, pahala ini atau pahala itu. Dia apa? Dia meyakini sesuatu yang dengannya dia taqarrab ilallah. Dia menganggap itu syarak. Ya, bukan umum. Dia bilang malam Senin pun sama juga, malam ini juga. Itu umum. Tapi dia bilang enggak, malam Jumat. Ya, kalau tidak malam Jumat, tidak afdol. Misal, ya, malam Jumat disunahkan kita seperti ini. Malam Jumat diwajibkan bahkan kita melakukan ini. Maka itu ahkam syara' sudah. Masuk hukum syara'i. Maka kita katakan, kalau tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Ya. Yaitu kekhususan seperti itu, maka jadilah dia bid'ah. Maka jadilah dia bid'ah. Ya. Lah, ada dalil umum. Kita katakan betul dalil umum, antum bebas hari apa aja. Tetapi ketika antum mentakhsis, antum tidak menemukan dalil khusus, ya. Jadi jadilah dia bid'ah. Tapi kalau dia apa? Ana ndak ini. Mau baca malam Senin, malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Ya. Ketika renggang, ndak ada keyakinan khusus apa? Malam Jumat lebih utama malam dari malam yang lain, maka itu wasilah, ya, wasilah. Sama seperti orang yang apa, yang dia bisa kajian, ya, bisa kajian cuman kajian malam Ahad saja, sisanya tidak ada waktu dia. Ya, apa kita katakan setiap yang dia kajian malam Ahad saja atau malam Jumat saja berarti dia mengkhususkan kajian, mengkhususkan, ya, maka dia kena bid'ah. Tidak, tidak semua yang seperti itu. Ya, kacau jadinya nanti semuanya nanti. Ya, ada yang dia melakukan setiap 6 bulan sekali daurah. Ya, daurah ke villa ini setiap 6 bulan sekali. Ya, berarti kalian mengkhususkan waktu tertentu. Salaf tidak ada melakukan. Memang betul salaf tidak ada melakukan seperti itu. Tapi itu apa? Wasilah, ya. Al-wasilah, al-wasailah ahkamul maqasid. Itu tidak apa, tidak ada hubungannya dengan ini. Kecuali kita katakan apa, dia mentaksis malam itu, hari itu afdol, ya, diisi dengan kegiatan seperti ini. Ini syariat, disyariatkan. Ini ada fadilah tertentu, keutamaan tertentu. Bikhususiha, maka kita katakan hatna dalil, bahwa dalil, dalil khusus yang antum yakin itu. Kenapa? Karena meyakini seperti itu menjadikan ada atau wasail jadilah ibadah dia. Kalau kita tidak menetapkannya dengan dalil, maka dia perkara baru. Ya. Itu disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Itu kita terbaik dalam masalah apa? Membahas masalah bid'ah. Belum ada kitab terbaik dari itu. Syekhul Islam mencoba mentahrir masail. Tapi kalau kita melihat kajiannya, Al-Imam Asy-Syatibi lebih asymal. Ya. Tapi apa? Secara umum para ulama itu hampir tidak ada perselisihan masalah apakah kebid'ahan itu masuk pada selain dua itu, pada selain ibadah dan i'tiqad. Hampir tidak ada khilaf. Ada sedikit masalah adah itu, ada sedikit. Disyarahkan oleh Imam Syatibi juga. Tapi khilafnya, khilaf da'if. Yang terakhir, kita masuk ke apa? Al-Masyaqqatu Tajlibu Taisir. Al-Masyaqqah Tajlibu Taisir. Kalau kita safar, terjebak macet di Jakarta, ya, Ini pas kebetulan waktu maghrib. Waktu maghrib masih macet ya Jakarta itu. Qadarullah kita belum mengerjakan sholat maghrib dan kita sudah sampai di sana dalam kondisi apa? Sudah mukim. Mukimnya karena kita niatnya selama sepekan di sana. Berarti sampai Jakarta kita sudah dihukumi mukim. Tidak bisa kita turun. Ya, tidak bisa kita turun. Ya. Apakah kita katakan diberikan rukhsah sholat di atas kendaraan atau tidak? Atau kita tunggu nanti sampai kita takhir, yaitu jamak takhir, sholatnya turun. Yang melihat kaidah al-masyaqqah tajlibu taisir atau tidak berlaku itu. Nah, ini penerapan kaidah paling penting ya. Ada yang bisa jawab? Jadi kita katakan kaidahnya al-masyaqqah tajlibu taisir. Kita terjebak macet ini. Kita kalau misalkan tunggu kita turun maka keluar waktu maghrib. Tapi kalau kita misalkan mau sholat waktunya maka kita sholat di atas kendaraan. Yang mana yang berlaku ini? Kita sholat atau tunda? Apa Abid? Hah? Sholat. Meskipun di atas kendaraan. Jawaban pertama. Kenapa? Sholat meskipun di atas kendaraan. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa keliru. Pokoknya coba jawab yang benar. Ya. Li hurmatil waqt. Karena kita apa? Ada waktu salat, waktu apa? Jawaban kedua ada enggak? Ya, sepakat enggak? Pak Rashid. Tony. Muhaimin, sepakat enggak? Salat. Ya, betul, jawabannya salat dia ketika itu ya. Atau dia di atas kendaraan. Atau di atas kendaraan. Karena dia tidak punya uzur untuk jamak takhir. Dia sudah mukim. Ada. Dalam mazhab tidak ada uzur jamak. Kecuali apa? Matar. Jamak takdim il masjid. Yang kedua. Kalau musafir. Ya. Safar tawil. Yang ketiga. Al-marad, ya, marad yang dia yubihu mahdzurat tayammum indan Nawawi, ya. Ikhtiarnya al-Imam Al-Khattabi wan Nawawi. Ya, itu ghair mu'tamad indana fil madhab. Tapi itu bagus, ya, pendapat itu ana suka. Kalau ndak ada itu kita masyaqqah, ya. Imam Nawawi faqih masyaallah. Bukan berarti mu'tamad mazhab lemah. Kita masalah maslahat ini. Ya. Waqi' di lapangan. Iman kita lemah dan seterusnya. Itu pengaruh. Ya. Beda dengan orang dulu. Orang dulu hatta buta datang dia ke masjid. Hatta dia sakit, pincang, datang dia ke masjid. Kalau sekarang bisulan enggak datang dia ke masjid sudah. Ya, ya enggak. Nasallahu alafiyah. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Ada yang bisa datangkan satu contoh lagi? Al-masyaqqah tajlibu taysir. Selain yang diberikan contoh itu. Bagus seperti itu ya, nanti setiap kita masuk satu kaidah, masing-masing ngasihkan satu contoh. Ada contoh lain? Al-masyaqqah tajlibu taysir. Ketika kita apa? Ketika kita mau keluar salat Isya, ya, salat Isya. Ada hujan, ya, ada badai. Maka apa? Al-masyaqqah tajlibu taysir. Kita gugur salat di masjid. Boleh salat di rumah. Meskipun apa? Meskipun secara fikih, ya, secara fikih mazhab Syafi'i membolehkan membolehkan salat di rumah, membolehkan salat di rumah kalau dia apa, berjamaah, berjamaah dia di rumah, dia tidak ikut salat di masjid, dengan catatan sudah ada syiar, ya, sudah fardu kifayahnya sudah gugur. Karena apa? Karena jamaah itu fard kifayah hukumnya. Ya, mu'tamad madhab fard kifayah. Wa qila istahab. Yang mu'tamad fard kifayah. Apakah di masjid atau tidak? Di masjid yang mu'tamad sunnah. Ya, di masjidnya. Mau di pasar kita jamaah. Mau di masjid dapat afdol fadilatul makan. Kalau di pasar kita jamaah, gugur fard kifayah. Tapi tidak dapat fadilah apa? Fadilatul masjid. Nah, fadilah jamaah dapat. Imam Nawawi menegaskan kalau seorang dia datang ke masjid, sudah orang mau salam, langsung dia pulang. Salat jamaah di rumahnya. Yahsul lahu fadilatu al-jamaah 27 darajah. Dia dapat pahala jamaah 27 derajat. Tidak dikurangi. Tapi dia tidak dapat apa? Fadilah masjid. Dia dapat fadilah 27 derajat. Ya. Dan ini madhab jamahir madhahibul a'immah al-arba'ah. Itu madhab jumhur para ulama arba'ah. Tapi anda tidak tahu madhab yang tiga. Apakah dia dapat 27 derajat atau tidak? Kalau madhab Syafi'i dapat. Ya, jazm itu Imam Nawawi sigohnya. Tapi laisa li ajli tahawun. Ya, bukan maksudnya mudah-mudahan. Ya, kalau gitu saya sholat di rumah terus. Ya, tidak, bukan itu ya. Ini pembahasan fikih. Bicara fikih itu bicara ahkam. Ahkam mabni alal adillah. Nah. Mereka apa? Mereka menjelaskan seperti itu. Jam'an bainal adillah. Menjamak dari adillah yang ada. Bukan hanya satu dua hadis. Para ulama seperti itu. Ya. Al-yaqin la yazulu bisyak. Al-qaidatul khamisah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'ilmihi fid darain. Al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak gugur dengan sesuatu yang ragu. Ya. Ma'na al-qa'idah, al-yaqinu huwa al-i'tiqad ath-thabit al-mutabiq lil-waqi'. Sesuatu yang yakin itu keyakinan yang pasti, yang sesuai dengan fakta, lapangan. Wa syakku huwa at-taraddud. Sedangkan syak di bawahnya, ya, dua tingkat di bawah yakin. Yakin di bawahnya dzan, di bawah dzan asyak. At-taraddud bain amrayn la maziyata li ahadihima 'ala al-akhar. Taraddud, ragu-ragu antara dua perkara. Dua-duanya tidak ada apa? Tidak ada pemberatnya. Yang mana yang lebih dikuatkan? Itu namanya asyak. Tidak ada kelebihan salah satunya. Fa idza tarajjaha ahadul amrayn farrajih yusamma dhannan. Kalau salah satu berat, ya, maka itu namanya dhan. Yang lebih ringan dikatakan marjuh. Itu marjuh waham. Wa hadhil arba'ah sam maratibul idrak. Ini maratibul idrak. tingkatan pengetahuan, tingkatan ilmu. Ya, dalam syariat kita itu yang berlaku adzan dan yakin, ya syak enggak. Ya, al-ahkam syar'iyyah mabni ala al-yaqin, ya, wa dakhal fi adzan, yaitu adzannur rajih, masuk dalamnya itu masalah adzan, yaitu sesuatu yang dia rajih, yang lebih kuat timbangannya, dzan namanya. Wa ma'na al-qa'idah annahu idza ta'arada al-yaqinu ma'asyak, maknanya kalau bertentangan, kontradiksi antara al-yaqin dengan syak. Ini ketemu dua ini. Saya tadi udah wudu atau belum? Ana yakin udah wudu, tapi ana ragu, udah batal atau belum? Atau dibalik, saya yakin sudah batal, tapi saya ragu setelahnya wudu atau belum? Maka apa? Maka fa innal yaqin muqaddam alaihi. Yakin dikedepankan. Ya. Yakin dikedepankan. Karena yakin qat'i, karena yakin itu sesuatu yang pasti. Qat'i itu lawan dari dhanni. Ya. Qat'i itu lawan dari dhanni. Yang dia la yahtamil ihtimalat. Yang dia tidak ada kemungkinan ini itu. Ya. Wa syakku taraddud. Sedangkan ragu itu sifatnya ragu masih. Ya. Ini bisa, ini itu bisa. La jazma fihi. Tidak ada jazm. Tidak ada kepastian di dalamnya. Fa kaifa yuqaddamu alaihi? Bagaimana kita kedepankan? Ya. Nah, ini misalkan antum ini mulai kepikiran ini mau nikah. Duh, kepikiran pengaruh lihat Bahtiar. Duh, Bahtiar sudah jadi sultan dia. Sultan milenial dia, pemegang tahta batang udah, tol batang dipegangnya dah. Anak pengen nikah. Ragu tapi antum, nanti nikah bisa belajar atau enggak? Nanti nikah. Maka kita katakan apa? Al-yakinu la yazul bisyak. Ya. Antum yakin kondisi sekarang belajar, antum bisa belajar. Kalau antum nikah, antum ragu bisa nanti belajar atau enggak? Ya, bisa atau enggak? Ya. Teman-teman kita yang dia sudah nikah, apa yang dia baru nikah kemarin-kemarin, ditanya gimana kalau sudah nikah? Bisa seperti sebelum nikah atau belum? Nah, tanya itu, diinterogasi. Beda pasti ya. Awal-awal beda. Ya. Beda kalau dari awal kita nikahnya sudah punya pegangan, sudah belajar ini, sudah belajar itu, sudah. Dia tinggal pengembangan saja. Itu beda. Ya. Nah, yang afdolnya setelah itu. Setelah kita sudah punya. Karena masalah apa? Masalah rumah tangga itu kan butuh ilmu. Ya. Butuh ilmu agama, butuh ilmu komunikasi. Ya. Butuh ilmu komunikasi. Jadi enggak cukup cuma sekedar ilmu agama saja. Ilmu komunikasi juga penting. Ya. Jadi apa? Jadi seperti itu. Karena kalau kita cuma tahu ilmu agama saja, ilmu komunikasi enggak ada, ya, bisa rusak juga. Ya. Dalam hukum fikih tidak wajib kecuali saya memberikan satu so atau setengah so saja sehari. Ya. Ya, istrinya bilang dalam hukum fikih wajib saya masak bayar. Saya nyusukan anakmu bayar katanya. Saya nyapukan, setrikakan bayar. Jadi apa? Jadi rusak rumah tangga. Ya, komunikasikan. Itu hukum fikih lain lagi dengan bicara masalah rumah tangga. Jadi kita katakan apa? Dia belajar. Ya, belajar. Ya, ya Tony ya. Fokus dulu belajar. Zakir ya. Nah, fokus dulu belajar. Jangan dulu ini. Kalau dulu anak nikah sudah selesai dari Al-Furqan, sudah selesai nikah. Enak sudah. Nikah sebentar, 6 bulan langsung berangkat ke Yaman. Tapi kalau sama juga, kalau kita belajar, kondisi kita, kondisi keuangan sulit, ya, kalau anak, alhamdulillah dimudahkan dulu, ada yang mau bantu. Ya, anak tidak minta juga, ada yang mau bantu. Ya, ahlan wa sahlan, anak bilang. Ya, anak mau berangkat sendiri, anak bilang dana anak cuma cukup sendiri. Ada teman-teman bilang antum berangkat berdua aja Ustaz. Enggak bisa antum ini. Bisa ana lihat antum enggak bisa pisah dan istri. Ya sudah alhamdulillah kalau mau ini. Tapi orang tua ana yang bantu juga. Ya. Coba bayangkan itu ya. Zakir Tony lihat tuh. Ana kondisi enggak ada gaji, ya. Uang ana waktu lamar itu 5.000 pun enggak ada. Mengisi bensin enggak ada. ya. Bensin tidak ada. Tapi ana yakinnya apa? Yakinnya insyaallah. Ana yakin cuma satu ayat aja. Dari sebelum ana mondok ana pegang ayat itu karena dikasih apa? Dikasih wasiat dan ustaz ana. Antum enggak usah ragu, tinggalkan kuliah, antum enggak usah ragu. Antum udah dapat gelar, insyaallah antum bisa jadi orang juga. Katanya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya itu pegang ayat itu bagus. Ah, jadi apa? Ana berhenti kuliah, mondok dan seterusnya. Lamaran enggak ada uang kecuali berapa? Receh ya. 5.000 pun enggak sampai. Ana dikasih itu uang 700.000. Ya, 700.000 lamaran. Ini buat apa 700.000? Ya. Tapi ternyata Pak, biaya nikah cuman 300.000. Enggak sampai setengah kan? Setengahnya kan 350. Ya, 300.000. Ya. Biaya 300.000, mahar 100 sudah selesai. Setelah itu ngajar berapa lama? Mau berangkat sendiri, ya, karena orang tuanya sanggup kalau sendiri. Ya, ada lagi yang bantu berdua. Sampai sana tidak ada anak kerja. Ya, jadi tidak ada uang nikah, tidak ada uang pergi belajar. Tapi apa? Tapi makmur-makmur aja kan? Tidak ya, mati kelaparan di sana. Kalau ditanya mau makan apa, makan nasi. Kerja apa, kerja halal. Ya. Jadi jangan antum pikirkan dulu ini. Nanti gampang itu ya, gampang. Antum ada masanya, ya. Menikah ada masanya. Mau ndak mau, ya ada masanya. Antum hatta anak ndak mau nikah, ya ada masanya itu. Ya, ada datang orang minta, pokoknya ndak mau anaknya. Pokoknya antum itu harus jadi mantu anak. Kalau ndak tak apa, kardusin. Ya. Mau ndak mau seperti itu. Tapi kalau belajar, enggak. Belajar sulit sudah. Ya. Coba tanya yang sudah nikah. Itu beda. Ya. Beda. Kita yang sudah nikah, rasanya pengen kembali jadi apa? Jadi muda lagi. Bisa lagi semangat ya. Habis-habisan. Nah, jangan cuma lihat ini ya. Nikah itu seperti kita lihat gunung. Gunung itu Masya Allah hijau, rindang. Indah kali. Datang ke sana, ada bukit-bukitnya, batu-batunya. Kasar lagi. Ada duri-durinya, jatuh lecet kita, ya, kayak gitu. Dia lihat dari jauh ini. Ya. Jadi apa? Jadi al-yaqinu la yazul bisyak. Ya. Dalilul qa'idah. Hadis Abdullah ibni Zaid. Annahu qala syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyal ilaihi annahu yajidu syai'a fi sholati. Dia ini kalau sholat dia ada kayak ada yang keluar dari duburnya, maka dia nanya kepada Nabi SAW. Jawaban Nabi SAW memberikan qa'idah yang pasti, karena orang ragu seperti ini dia bisa was-was, maka diberikan oleh Nabi SAW jawaban yang pasti, la yang sharif, ya, langsung kalimat di awal itu langsung apa, kalimat nahi, ya, la yang sharif hatta yasma'a sawtan aw yajid rihan. Jangan dia keluar dari sholat sampai dia salah satu dari yang dua ini mendengar suara atau ada rih, aroma terapi, ya. Jadi karena apa? Karena tidak ada alamat yang bisa buat seseorang yakin kecuali salah satu dari dua ini. Para ulama mengatakan yajid yasma' sautan itu inda halatil mu'tadil, ya, keadaan mu'tadil, enggak sedang apa banyak di pantura lewat mobil, enggak ada kedengaran sama sekali. Taib suara AC ribut, ya, suara A ribut, enggak ada kedengaran sama sekali. Itu maksudnya apa? Maksudnya kalau kita takdirkan keadaan normal, keadaan mu'tadil, ya, kedengar atau enggak. Tapi sekarang ya mutafannin haula. Sebagian yang buang ini mutafannin. Tahu mutafannin maksudnya? Dia pandai mengolah suara itu, ya, dia mau di podiumnya besar sedikit. Apalagi anak kecil itu, ya, anak kecil itu dia yang buang. Itu dulunya temannya, bukan saya katanya. Allah musta'an. Jadi itu apa? Jadi Itu para ulama mengatakan, oleh karena sebelum kita sholat itu kita semuanya qada hajah, ya, kita ada mau balas chatting, semuanya diselesaikan dulu. Semuanya. Karena apa? Pengaruh khusyuk sholat itu. Ya. Kalau kita sholat, kita ndak khusyuk, rugi. Hitungannya rugi. Ya. Betul, di dalam mazhab Syafi'i khusyuk disunnahkan. Ya. Tapi Pak, mazhab lain ada yang mengatakan itu diwajibkan. Mazhab Syekhul Islam wajib khusyuk. Ya. Bayangkan itu kalau kita ikut mazhab Syekhul Islam. Ya, berapa kewajiban yang kita tinggalkan. Ya. Kita sudah sholat, imam baca Al-Fatihah. Kemudian kita mikirkan ke sana kemari, Allahu Akbar. Loh, kok tiba-tiba dia sudah baca Ar-Rahman. Panjang. Nah, ini muskilah kan? Khusyuk itu ikhwah, tidak bisa kita dapati khusyuk kecuali dengan muadzabah, ya, dengan mujahadah. Itu sulit itu kalau kita ndak ini. Ya, antum coba dulu. Saya 5 waktu ini lakukan khusyuk, ya. Ketika datang waktu subuh, saya khusyuk ini, khusyuk, khusyuk, khusyuk. Ya, harus dilatih itu. Caranya apa? Diikuti bacanya imam. Bacanya imam itu diikuti apanya? Jangan i'rabnya, artinya, maknanya. Kalau i'rabnya ndak khusyuk antum, ya. Fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'un, kullum ajma'un atau ajma'in ini. Ya, ini nasab atau rafa ini. Ya. Maka apa? Maka anda ini tidak apa, tidak membantu khusyuk. Yang bantu khusyuk itu ikuti maknanya. Meskipun sebagian kan kadang kita tidak tahu ini maknanya apa, ini letter lucknya apa, ini harfiahnya apa. Tapi kita ada yang kita dengar sedikit, misalkan tentang azab, ya. Atau kita tidak satu ayat kita tidak paham, tapi dengar itu sudah kita hadirkan yang kita paham itu. Itu pentingnya kalau kita apa? Kalau kita biasakan membaca terjemahnya kalau kita tidak bisa Arabnya. Nah, maka apa? Maka Nabi SAW mengatakan la yasrif hatta yasma'a sautan aw yajid rihan. Dan dia kalau hukum menahan angin apa? Kita sudah salat Allahu Akbar. Ya, kita kemudian mau keluar, di pertengahan jalan mau keluar. Hukumnya menahan itu apa hukumnya? Hah? Makruh hukumnya, ya, makruh. Makruh. Kalau menghilangkan khusyuk, maka itu membatalkan. Ya, menghilangkan sama sekali. Tidak bisa, dia itu hilang semua. Yang dibaca imam tidak ada. Dia udah merah mukanya nahan ini. Ya. Maka apa? Maka dia sudah batalkan. Jangan dipaksa ditahan. Menyebabkan mudarat lagi, ya. Tapi kalau antum punya penyakit was-was, sebagian santri anak awal-awal datang itu banyak. Satu keluar, maju ini, maju itu. Ya, jadi apa, hukum baris-baris jadinya. Kemudian keluar lagi satu lagi. Ini apa-apaan ini, main-main. Ya, main-main. Dulu seperti itu, anak awal-awal itu, ingat dan antum. Ya, anak tegur itu. Ya, apa, seperti ini. Itu was-was yang seperti itu, diikuti bahaya, jadi penyakit. Karena apa? Karena kasusnya ini itu seperti itu, yukhayyal ilaihi annahu yajid syai', ya. Maka syaitan itu seperti itu. Jadi dia, karena syaitan itu yajri majraddam, jadi dia bermain di dalam supaya seolah-olah kita ada sesuatu padahal tidak ada. Yang al yaqin la yazulu bisyak. Ya. Pokoknya anak tidak peduli. Keroncongan ke perut anak, ya, ada keluar kalau selama tidak dapati suara, ya, kita kan terasa itu kan, ya. Atau ada rih, tidak bakal keluar. Ya. Ternyata kita merasa tidak ada apa, tidak ada sama sekali. Maka apa? Maka kita tidak batal. Ya. Hatta yasma'a sautan aw yajid rihan. Kata para ulama, kalau dia keluar, disunnahkan dia yughatti anfahu. Dia tutup hidungnya. Ya. Kenapa? Karena agar dia itu tidak muttaham, tidak tertuduh, ya, agar la yakhudun nas fihi, agar manusia sampai sholat ribut, ya, ini mikirkan, ah, siapa tadi yang ini, selesai salam lihat-lihatan, siapa tadi, ya, Katanya kalau kita tutup hidung itu seolah-olah kita seperti sedang mimisan keluar. Ya. Tapi kalau mimisan Allah alam itu fuqaha menyebutkan ya, menyebutkan seperti itu. Nah. Tapi kalau was-was jangan, ya, was-was jangan. Min tatbiqatil qa'idah. Kadang juga begini ya. Kadang juga orang dia habis buang air kecil, ya sudah selesai wudu, aman, enggak ada sama sekali. Salat dia rasanya kayak ada netes ini. Rasanya kayak ada keluar setetes, dua tetes. Ya. Itu kita katakan antum punya adah seperti itu atau tidak? Maksudnya apa? Memang pernah ya di selain salat atau habis selesai jalan pulang ke rumah atau jalan ada keluar. Ya, kalau ada seperti itu, maka ketika seperti ini terjadi, maka itu berlaku adanya antum. Ya, maka berlaku adanya antum. Kalau Anda pernah kemudian ragu, itu bisa apa? Bisa tetesan dari air yang antum pakai untuk bersihkan kemaluan. Kalau tidak ada seperti itu, maka tidak. Al-yakin la yazul bisyak. Al-yakin la yazul bisyak. Karena antum sudah yakin, sudah tahir, sudah suci. Ya. Maka apa? Maka tidak pengaruh syak. Karena bisa jadi itu apa? Hanya perasaan saja. Ya. Kadang apa? Air seni kita itu ngalir dari bawah ke sini. Ya. Terasa seperti keluar, tapi belum keluar dia. Ya. Maka itu apa? Itu syak. Nah. Min tatbiqatil qa'idah man tayaqqana at-tahara wa syakka hal ahdats am la. Ini sudah tadi ya. Yang yakin sudah suci, dia ragu. Hadats atau belum? Fal asl baqa taharati. Kum asalnya dia masih suci. Wa man tayaqqana al-hadats, yakin hadats wa syakka hal tatahhar am la. Dia ragu sudah wudu atau belum? Fal asl baqaul hadats. Ya, al asl baqaul hadats. Idza syakka al-insan. Tapi ada kaidah lain, yang masalah lain, yaitu dia tayaqqana al-hadats wa tayaqqana at-tahara. Dia wasyakka, ya, man al-asbaq? Yang mana yang lebih duluan? Yang ragu dia yang mana yang duluan, syak tahara atau hadats? Dia sudah yakin, saya sudah wudu. Ya. Saya juga yakin saya sudah hadats, tapi yang mana? Wudu duluan baru hadats atau hadats duluan baru wudu? Yang mana yang duluan? Maka ini apa? Dia mengambil khud biddi qabla maka dia ngambil kebalikan dari yang kedua. Ya. Ya, kebalikan dari yang kedua. Kamu yakinnya apa? Yakinnya yakinnya kebalikan dari yang terakhir ya. Kamu yakinnya apa? Hadas atau suci yang terakhir? Dia katakan anak bukan yang terakhir. Ya. Saya lihat takrirat lupa, anda pernah apa? Anda pernah terjadi soalnya ini. Qoblal akhir, qoblal akhir ya. Ya. Sebelum keduanya, bukan sebelum akhir. Qoblal sebelum keduanya. Antum suci dan tahara dan hadas. Tapi sebelum dua ini antum yakin apa? Sebelum dua ini anak pas zuhur berarti yakinnya sudah wudu. Maka apa? Ambil didduhu, ambil lawannya. Sudah wudu berarti lawannya apa? Berarti hadas. Berarti antum sekarang hadas. Ya. Ya, jadi ambil lawan dari sebelum keduanya, ya, itu dalam mazhab. Itu ada penjelasannya, anak jelaskan agak sulit itu, ya, soalnya butuh digambarkan, butuh dipakai papan tulis. Kenapa kok ambil sebelum keduanya dhiddu? Ya. Karena itu bicara masalah kaidah ini, al yakin la yazul bisyak. Ya, itu pakai kaidah ini turunannya. Jadi ngambil keyakinan dari yang sebelum keduanya lawannya itu apa? Yang kedua, idza syakkal insanu hal shallal fard am la. Dia ragu, saya sudah sholat atau belum? Al-asal annahu lam salli. Hukum asalnya belum sholat. Li'annahu taqin. Anda kita katakan, hukum asalnya saya itu sholat terus. Ya. Maka apa? Kalau saya ragu belum sholat, hukum asalnya saya sudah sholat. Anda kebalik. Yang dijadikan al-asal itu adalah al-adam. Ya, tidak ada. Maka tidak sholat. Ya. Al-adam, tidak ada. Ya, empat atau tiga yang yakin yang adam empat belum ada ya. Maka kita katakan apa, ambil yang yakin, dibuang yang ragu. Idza syakka as-shaim fi ghurub syams fa inna la iftir bi wujudi syak. Dia ragu ini puasa, dia ragu ini sudah terbenam matahari atau belum. La iftir bi mujarrad syak, dia jangan buka kalau masih ragu ya. Jangan buka kalau masih ragu. Karena al-asal baqa'an nahar. Ya. Karena al-asal baqa'an nahar. Masih siang, masih belum maghrib. Makanya anak kalau bulan Ramadan itu, anak ihtiyat kalau misalkan buka puasa. Bukan was-was, beda was-was dengan ihtiyat. Ihtiyat alal ilm, was-was bila ilm. Ya. Dibedakan itu. Ya. Kenapa? Kalau orang-orang sudah azan, anak ambil ihtiyat, dilebihkan. Misalkan kita jam 6 pas azan maghrib ya. Lebihkan 6 lewat 1. Kenapa? Kita tidak tahu jam kita itu betul jam 6 atau belum ya. Ternyata kita lambat atau kelebihan ya. Lebihkan ihtiyatan din. Kenapa itu? Agar yakin ya. Dan itu disebutkan di fikih ya, disebutkan fikih. Kalau misalkan kita sudah apa? Sudah waktu maghrib, maka mereka menyebutkan dia yuakhiru qalilan. Dia tunggu sebentar ya, tunggu. Misalkan kita tunggunya sampai muadzin selesai dari azan baru kita makan. Ya, itu bisa seperti itu. Karena tadi ya, permasalahannya bukan waktu maghribnya. Ya, permasalahannya di muadzinnya atau jamnya. Ya, kalau misalkan jamnya benar, muadzinnya lagi. Muadzinnya terkadang duluan dia dari jamnya. Ya, atau terkadang muadzinnya tepat waktu, tapi memang jamnya itu sudah lambat. Ya, apalagi kalau jamnya itu tidak ori. Itu kan antum perhatikan. Jam itu dia sekian waktu, dia agak ada mundur atau cepat. Karena itu pengaruh apa? Ya, pengaruh kualitas. Ya, pengaruh kualitas dia bisa berubah setelah sekian waktu, entah bulan atau pekan ya. Itu kalau anak kan suka perhatikan yang seperti itu, kok ini ya, jadi apa, jadi pengaruh ya, biar tidak dirubah, dia terubah karena apa, karena itu tadi. Makanya kalau orang yang beli jam ori di tempat outlet ori, dia akan disebutkan di antara maziahnya, kelebihannya. Ini berubah setelah, mungkin setelah 5 tahun ada perubahan 1 detik atau 1 setengah menit ya. Karena seperti itu ya, namanya alat elektronik ya. Seperti itu. Sama kita kayak motor, mobil. Kecepatan 60, kita sudah larinya 60 di apa, di apanya namanya, kilometernya, tapi dia seperti tidak 60 ya, seperti lebih laju atau seperti lebih lambat, karena itu alat ya, alat mesin. Nah, jadi apa, jadi bukan syak yang dia dibangun di atas adamul ilm, tapi ihtiyat itu dipakai dalam syariat kita. Dia ragu, maka jangan buka. Li'anal asal baqa'an nahar. Yang keempat. Idza taraddada hal qadha daynahu alladhi li'amr amla. Dia punya utang dengan Amr. Dia sudah bayar atau belum? Al asal baqa'u fi dhimmatihi. Hukum asalnya belum. Masih dia wajib bayar tanggungannya dia. Li'anna dhalika huwa al-yaqin. Karena itulah yang yakin. Wa qada'uhu mashkuk, dan dia sudah bayar atau sudah bayar itu perkara yang ragu. Maka al-yaqin la yazul bisyak. Idza syakkatil mar'ah hal arda'at at-tifl arba' radha'at am khams. Ya. Misalkan apa? Tetangga kita ibu-ibu ragu dia, saya sudah menyusukan anak ini 4 atau 5. Maka la fa innahu la yuharrimu 'alaiha. Karena dia tidak menjadi mahram kepadanya. Li'annal mutayaqqin arba'u radha'at. Karena yang yakin itu baru 4. Al-khamisah masykuk, yang kelima ragu. Wa nadha'ir hadza fi ghasli a'dha'il wudu'i wa raka'ati sholati wa 'adadi tawaf at-tawafat wa ghairi dzalika. Ya, ini seperti itu juga. Bilangan salat, masalah wudu itu 3 atau 2. Ya. 4 atau 3. Bilangan tawaf dan seterusnya. Ya. Saya ragu, saya sudah 10 hari atau belum? Saya ragu, sudah qada 10 atau belum? Maka apa? Ya, salatnya dia niatnya imamah, tetapi wajib, salat wajib. Padahal fi haqqihi sunnah. Wajib saya salat zuhur misalnya, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh, wajib. Seperti dia salat seperti biasa. Ya, tidak ada yang berubah. Yang berubah cuma satu, pahala. Pahalanya dia berubah jadi sunnah. Itu datang Nabi SAW, ada sahabat yang kata Nabi, semua sahabat diam. Karena apa? Sahabat itu tidak akan bergerak kalau tidak ada ilmunya. Ya, sahabat belum tahu ilmunya. Maka ditanbih oleh Nabi SAW, disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, afala ahadun minkum yasaddaq ala akhihi? Tidakkah seorang kalian sedekah terhadap saudaranya? Ya Rasulullah, gimana? Ya, kalau ada saudara kalian yang dia itu ketinggalan jamaah, maka satu kalian ikut untuk atau jadi makmum. Pernah dilakukan oleh muat waktu itu sudah sholat dia dengan jamaah Nabi SAW. Pulang ke kampungnya masih ada orang sholat. Ikut muat. Jadi imam ketika itu beliau. Imam. Maka apa? Maka itu sholatul i'adah di masjid. Ya, karena tidak pernah terjadi selain di masjid di zaman Nabi SAW. Maka Syafi'iyah mensyaratkan itu. Ya, karena itu mukhalafatul asl. Karena itu menyelisih asal. Orang sudah sah tidak boleh diulang lagi. Sudah mana sholat? Anak ulang dah ya. Supaya dapat pahala lagi. Ulang. Itu tidak bisa. Ya, ibadah sengaja seperti itu tidak bisa. Kecuali apa? Ada nas. Kalau sudah ada mukhalafatul asal, keluar dari hukum asal, maka tidak berlaku qiyas. Tidak ada boleh di masjid, boleh juga di rumah. Tidak berlaku seperti itu. Maka dia apa? Ya, berlaku sesuai dengan